Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu banyak kepada kita. Di kesempatan sore hari ini, kita bisa berkumpul, bertemu dalam sebuah majelis yang kita harapkan bersama. Majelis ini adalah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala, sebagaimana telah disampaikan oleh panitia bahwa pada kesempatan ini kita akan membaca sebuah tulisan yang berjudul Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri hafizahullah taala. Jadi buku ini akan menceritakan atau menyampaikan kepada kita sebab-sebab bertambahnya dan berkurangnya iman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa membaca kitab ini, menelaah dan memahami kandungannya, dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan kandungan tulisan ini, karena di dalamnya terdapat begitu banyak pelajaran, begitu banyak faedah. Kita mulai membaca risalah ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata penulis hafizahullah taala, bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Jadi penulis memulai mukaddimahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita ketahui bersama khutbah ini. Kemudian beliau berkata, amma ba'du, fa ghayra khafin ma lil imani min manzilatin rafi'ah wa makanatin 'aliyah. It huwa ahammul muhimmat wa awjabul wajibat alal itlaq wa a'zamuha wa ajalluha wa kullu khairin fid dunya wal akhirah mutawaqqifun ala wujudil imani wa sihhatihi wa salamatihi wa kam lil imani min fawaidi mughdiqah wa thimarin yani'ah wa jana ladidin wa ukuli da'imin wa khairin mustamir. Kata penulis, tidaklah tersembunyi, artinya suatu yang nampak jelas, bagaimana kedudukan iman tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi. Iman itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Makanatin aliyah, manzilatin rafi'ah. Kenapa? Karena dia adalah sepenting-pentingnya perkara yang penting. Dia adalah perkara yang paling wajib secara mutlak. Dia adalah perkara yang paling agung. Dan setiap kebaikan di dunia dan akhirat itu diukur dengan adanya keimanan, benarnya keimanan atau selamatnya keimanan tersebut. Jadi kebaikan di dunia dan di akhirat itu tergantung dengan keimanan. Kapan ada keimanan, kita akan dapatkan kebaikan. Jadi di situ ukurannya. Semakin baik keimanan, semakin tinggi keimanan seseorang, semakin banyak kebaikan yang akan dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Dan betapa banyak faedah dari keimanan tersebut. Kebaikan yang terus-menerus akan didapatkan bagi orang-orang yang memiliki keimanan. Jadi di sini beliau menekankan tingginya kedudukan keimanan tersebut. Dan itu kita ketahui bersama. Orang mukmin ketika beramal, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mukmin. Dipersilatkan keimanan, siapa yang melakukan amalan soleh, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, baru dia akan mendapatkan balasannya. Kalau ada orang kafir melakukan amalan soleh, tidak bermanfaat amalan tersebut. Jadi ukurannya adalah keimanan. Di sini penekanan beliau. Besarnya kedudukan keimanan di dalam kehidupan. Wa min hula syammarul musyammiruna wa tanafasal mutanafisuna fil inayati bil iman tahqiqan wa takmilan idil muslim al muwaffaq wala budda takunu inayatuhu bi imanihi a'zamu min inayatihi bi kulli syai walamma tahaqqaqa salaful umma wa sadruha wa khairuha wa muqaddamuha bidzalika kanat inayatuhum bi imanihim bariza wa ihtimamuhum bihi azima. Karena besarnya kedudukan keimanan tersebut, maka di sanalah harusnya orang-orang berlomba untuk memperhatikan keimanannya. Bagaimana dia berusaha merealisasikan keimanan di dalam kehidupannya? Bagaimana dia berusaha menyempurnakan keimanannya? Karena seorang Muslim yang diberi taufik itu harus. Perhatian terbesar dalam kehidupannya adalah keimanan. Mengalahkan segala sesuatu. Ini orang Muslim yang paham tentang hal ini. Perhatiannya yang terbesar itu pada keimanannya. Kenapa? Sudah beliau sebutkan tadi di paragraf pertama. Kullu khairin fid dunya wal akhirah mutawaqqafun ala wujudil iman. Setiap kebaikan di dunia dan di akhirat diukur, diperhadapkan terhadap keimanan. Benar tidaknya keimanan tersebut. Karena itu seorang Muslim, perhatian terbesarnya adalah pada keimanannya. Dan disinilah salaful ummah nampak pendahulu umat ini, awal umat ini, terbaiknya umat ini, terdahulunya umat ini, itu nampak pada mereka bagaimana mereka besar perhatiannya terhadap keimanan mereka. Perhatian mereka terhadap keimanan itu sangat besar, nampak di dalam kehidupannya. Fakanu radhiyallahu anhum wa rahimahum yata'ahaduna imanahum wa yatafaqqaduna a'malahum wa yatawasawna bainahum wal atharu anhum fi dhalika katsiratun jidda. Maka adalah mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, itu betul-betul memperhatikan keimanan mereka, melihat amalan mereka, apa yang telah dia perbuat. Amalan mereka, apakah amalan itu akan menambah keimanan atau tidak. Itu perhatian salaful ummah. Mereka saling berwasiat di antara mereka untuk memperbaiki keimanannya. Dan kata penulis, asar dalam hal ini itu sangat banyak kita dapatkan dari ucapan salaful ummah. Bagaimana mereka memperhatikan keimanan mereka, saling berwasiat di antara mereka terhadap keimanannya. Yang pertama beliau sebutkan, fakana Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala an yaqulu li ashabihi halammu nazdadu imanan wa fi lafdin ta'alu nazdadu imanan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada sahabat-sahabatnya, marilah kalian, kita menambah keimanan kita. Dalam lafaz yang lain, ta'alau, maknanya sama, mari. Nazdadu imanan, kita menambah keimanan. Lihat, salafus soleh. Mereka pun punya perhatian terhadap keimanannya. Wa kana Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, ijlisu bina nazdadu imanan. Wa kana yakulu fi du'aihi, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ijlisu, duduklah bina bersama kami, nazdadu imana, kita menambah keimanan kita. Dan beliau dalam doanya, beliau berdoa, ya Allah, tambahkanlah untukku imanan, keimanan saya, wa yaqinan, keyakinan, wa fiqhan, dan faqih, kefaqihan, pemahaman. Wa kana Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu yaqul, ijlisu bina nu'minu sa'atan, duduklah bersama kami, kita beriman sesaat. Artinya memperbaiki, memperbaharui keimanan kita. Lihat wasiat-wasiat mereka. Wa kana Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhu ya'khudhu biyadin nafar min ashabihi fa yaqulu ta'alu nu'minu sa'atan, ta'alu falnadhkur Allah wa nazdadu imanan bi ta'atihi la'allahu yadhkuruna bi maghfiratihi. Abdullah bin Rawaha, dia mengambil tangan sebahagian dari sahabat-sahabat. Kemudian dia berkata, marilah kalian, kita beriman sesaat. Marilah kalian, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanan kita dengan ketaatan kepada-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengingat kita dengan ampunan-Nya. Wa kana Abu Darda radhiyallahu taala anhu yaqulu, min fiqhil abdi ay ya'lama amazdadun huwa am muntaqis, wa inna min fiqhil abdi ay ya'lama nazghati syaitani anna ta'tihi. Abu Darda berkata, termasuk kefaqihan seorang hamba ketika dia mengetahui apakah bertambah keimanannya atau berkurang. Dan juga termasuk kefaqihan seorang hamba kalau dia mengetahui kapan datangnya tipuan-tipuan syaitan, serangan-serangan syaitan. Lihat asar-asar ini. Perhatian para sahabat terhadap keimanan. Wa kana Umair bin Habib Al-Khatami radhiyallahu taala anhu yaqul, al-imanu yazidu wa yanqus. Faqila, ma ziyadatuhu wa nuqsanu? Qala, idza dzakarna Allah wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatu. Wa idza ghafalna wa dayya'na wa nasina fadzalika nuqsan. Beliau berkata, iman itu bertambah dan berkurang. Maka dikatakan kepadanya, bagaimana bertambah dan berkurangnya keimanan? Beliau berkata, apabila kita berzikir kepada Allah, kita memuji kepadanya, kita bertasbih kepadanya, maka itulah tambahan iman. Dan jika kita lalai, kita menyia-nyiakan, lupa berzikir kepada Allah, maka itulah berkurangnya iman. Lihat perhatian terhadap keimanan mereka, saling berwasiat terhadap keimanan. Wa kana Alqamah ibn Qais An-Nakhai rahimahullahu taala wa huwa ahadu kibarit tabi'ina wa ajallaihim yaqulu li ashabihi umshu bina nazdad imana. Alqamah rahimahullah, ini salah satu kibarut tabi'in, dia termasuk tabi'in yang sangat mulia. Beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, mari berjalan bersama kami, kita menambah keimanan. Wasu'ila al-Auza'i rahimahullahu anil iman ayazidu, qala na'am hatta yakuna kal jibal, qila fayanqus, qala na'am hatta la yabqa minhu syai'. Al-Auza'i rahimahullah ditanya tentang keimanan, apakah bertambah? Beliau berkata, na'am, iya, keimanan itu bertambah sampai dia akan seperti sebesar gunung. Kemudian dikatakan kepada beliau, apakah juga keimanan berkurang? Beliau berkata, na'am, iya, sampai tidak tersisa sesuatu pun juga di dalam diri seseorang. Wasu'ila Imam Ahli Sunnah Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala anil iman yazidu wa yanqus, faqala yazidu hatta yablugha a'la as-samawati as-sab'a wa yanqus hatta yasira ila asfalis safilis as-safilina as-sab'. Imam Ahmad ditanya tentang iman, apakah bertambah dan berkurang? Maka beliau berkata, bertambah sampai setinggi langit yang 7 dan berkurang sampai menjadi ila asfalis safilin as-sab' pada lapisan terbawah yang 7. Dan juga wa kana yaqul, Imam Ahmad juga berkata, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus idza amiltal khaira zada wa idza dayyata naqasa. Beliau juga berkata, iman itu ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Apabila kamu melakukan kebaikan, dia akan bertambah, dan apabila kamu menyia-nyiakan kebaikan, maka dia akan berkurang. Lihat athar sahabat dan tabi'in, imam kaum muslimin, bagaimana mereka saling berwasiat untuk memperhatikan keimanan. Kenapa mereka begitu besar perhatiannya terhadap hal ini? Karena mereka paham bahwa ukuran kebaikan itu diukur dari keimanan. Dan insyaAllah juga akan kita dapatkan bahwa di antara sebab dilipat gandakannya pahala seseorang itu disebabkan karena keimanannya. Semakin baik keimanannya, semakin dilipat gandakan pahalanya. Itu akan kita sebutkan insyaAllah ta'ala. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dengan orang yang setelahnya, amalannya sama, solatnya sama, puasanya sama, sedekahnya sama, tetapi berbeda pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW sebutkan, lau anfaqa mithla uhudin dahaban, seandainya ada di antara kalian yang berinfak semisal gunung Uhud emas, maka itu tidak akan sampai sama pahalanya dengan infaknya sahabat. Setengahnya tidak akan sampai. Apa yang membedakannya? Keimanan. Karena itulah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tabi'in, imam kaum muslimin, itu saling berwasiat untuk memperhatikan permasalahan iman. Tentunya ini juga yang diantara pembeda antara umat terdahulu, pendahulu umat ini, dengan akhir dari umat ini. Ini diantara yang membedakannya. Mereka perhatiannya terhadap keimanan besar. Kalau kita kurang perhatian terhadap hal ini. Kemudian kata penulis hafizahullah ta'ala, wa nuqulu anhum fi dhalika kathiratun jiddan wa kadhalika man ta'ammala siyarahum wa qara'a akhbarahum alima shiddata 'inayatihim bi amri al-imani wa idami ihtimamihim bihi. Nukilan dari mereka yang semisal ini itu sangat banyak ucapan-ucapan mereka. Demikian pula siapa yang memperhatikan perjalanan hidup mereka, siapa yang membaca berita-berita tentang mereka, dia akan mengetahui betapa besar perhatian para sahabat pendahulu umat ini terhadap keimanan. Ya, sangat besar ihtimamuhum, perhatian mereka terhadap keimanan. Falaqad alima haula'il akhyar anna lil imani asbaban katsiratan taziduhu wa taqwihi wa tanmihi wa anna lahu asbaban ukhra katsirah tanqusuhu wa tad'afuhu wa tawhihi fajtahadu fi tahqiqi ma yaqwil imana wa yukammiluhu wastadda hadruhum min kulli ma yad'afu al-iman wa yanqusuhu fakanu bidzalika bararatun akhyar fakanu bidzalika bararatan akhyar. Maka sungguh mereka ini para sahabat tabi'in, pendahulu umat ini itu sudah mengetahui bahwasanya bagi keimanan itu banyak sebab-sebab yang bisa menambahnya. Ada sebab-sebab yang bisa menguatkannya. Ada sebab-sebab yang bisa menumbuhkan keimanan tersebut. Mereka paham. Dan mereka juga paham bahwa ada perkara-perkara, ada sebab-sebab yang lain. Sebab-sebab yang lain yang banyak juga jumlahnya. Yang bisa mengurangi keimanan. Yang bisa melemahkan keimanan tersebut. Maka mereka para sahabat, pendahulu umat ini, itu bersungguh-sungguh menempuh cara, merealisasikan apa yang bisa menguatkan dan menyempurnakan keimanan mereka. Dan mereka juga sangat besar kehati-hatiannya dari perkara-perkara yang bisa melemahkan dan mengurangi keimanannya. Dan dengan sebab itulah mereka menjadi manusia-manusia yang terbaik dari umat ini. Itu sebabnya. Mereka menjadi manusia terbaik umat ini. Kenapa? Besar perhatiannya terhadap keimanannya. Mereka paham apa yang bisa menguatkan keimanan saya. Mereka tahu apa yang bisa mengurangi dan melemahkannya. Yang menguatkan, mereka berusaha melaksanakan melaksanakannya di dalam kehidupan. Yang melemahkan keimanan, mereka berusaha untuk meninggalkannya. Dan ini juga di antara pembeda. Sadru hadihil ummah, pendahulu umat ini dengan akhiru hadihil ummah, dengan kita yang belakangan. Jadi mereka berusaha bersungguh-sungguh mengenal apa-apa yang bisa menguatkan keimanannya. Kemudian, apa maksudnya, apa tujuannya? Supaya bisa dia laksanakan di dalam kehidupannya. Karena mereka ingin keimanannya kuat. Yang dia pahami, bisa melemahkan dan menghilangkan keimanannya, dia tinggalkan. Berbeda dengan keadaan kita. Kalau kita, kadang kita paham, ini adalah perkara yang menguatkan keimanan. Tetapi kita lalaikan. Kita paham, ini perkara yang bisa melemahkan keimanan. Justru itu yang dilakukan. Sehingga, kita tidak bisa naik derajat kita menjadi manusia-manusia terbaik, manusia-manusia pilihan. Kalau kita ingin menjadi baik, menjadi mulia, maka contoh mereka. Dan itulah seperti apa yang diucapkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. La yasluhu akhiru hadihil umma illa bima yasluhu awwal. Tidak akan baik keadaan akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang menjadikan baik awal dari umat ini. Dan di antara sebab yang menjadikan awal umat ini menjadi umat terbaik adalah perkara ini. Mereka besar perhatiannya terhadap keimanan. Mereka mengilmui perkara-perkara yang menguatkan keimanannya. Kemudian dia laksanakan dalam kehidupan. Mereka paham perkara-perkara yang melemahkan keimanannya. Dia tinggalkan. Ingin seperti itu? Tempuh hal ini. Karena itu penulis berkata, Hafidhahullah, falidah, fa'inna ma'rifata hadihil asbab, a'ni asbabi ziyadatil imani wa nuqsanihi, fawaidun azimatun, wa manafi'un jamma wa ghafira, wa manafi'u jammatin ghafira, bal inna ad-darurata massatun ila ma'rifatiha, wal inayata biha ma'rifatan wattisofan. Wadalika lianna al-imana huwa kamalul abdi wasabilu falahihi wa sa'adatihi wabihi tartafi'u darajatuhu fid dunya wal akhirah wa huwa as-sababu wat-tariqu likulli khair ajilan atau ajilun wa ajal. Wala yahsulu, wala yaqwi, wala yatimmu illa bima'rifati turuqihi wa asbabihi. Karena itulah kata penulis, maka sesungguhnya mengenal sebab-sebab ini, yakni sebab-sebab bertambahnya dan berkurangnya iman, itu punya keutamaan fawaid yang sangat besar, manfaat yang sangat jelas. Bahkan kebutuhan kita terhadap pengenalan hal itu sangatlah terasa. Kita harus mengenal sebab-sebab tersebut. Apa yang bisa menguatkan iman? Ini perkara yang sangat penting. Apa yang bisa menguranginya? Karena sesungguhnya keimanan tersebut, di sanalah letak kesempurnaan seorang hamba. Semakin kuat keimanannya, semakin sempurna seorang hamba. Dan keimanan tersebut, disitulah jalan keselamatan dan kebahagiaan seorang hamba. Dengan keimanan tersebut, terangkat derajat seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan keimanan tersebut, dialah sebab dan jalan menuju segala kebaikan. Ajil wa ajal. Di dunia dan di akhirat. Dalam waktu dekat ataupun di masa yang akan datang. Keimanan adalah jalan segala kebaikan. Dan tidaklah akan diperoleh keimanan tersebut. Tidak akan menjadi kuat, tidak akan menjadi sempurna. Kecuali dengan mengenal jalan dan sebab-sebab. Fajadirun bil abdi al-muslimin nasih linafsihi. Al-harisu ala sa'adatiha. Ayyajtahida fi ma'rifati hadihil asbab. Wa yata'ammalaha. Thumma yutabbiqaha fi hayatihi. Liyazida imanuhu wa yakwi yaqinuhu. Wa yab'ada nafsuhu. An asbabi naqsil iman. Wa yuhsinuha. Min al-wuqu'i fiha liyaslama min awaqibiha al-wakhimah wa mukbatiha al-alima wa ma wuffiqa lidhalika faqad wuffiqa lil khairi kulli. Maka sepantasnya harus seorang hamba yang muslim yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, yang besar semangatnya mendapatkan kebahagiaan untuk bersungguh-sungguh mengenal, mengilmui sebab-sebab ini. Dan memperhatikannya. Bagaimana dia melaksanakannya di dalam kehidupannya. Supaya bisa bertambah keimanannya. Supaya bisa semakin kuat keyakinannya. Dan juga seorang muslim yang menginginkan kebaikan untuk dirinya harus bersungguh-sungguh untuk menjauhkan dirinya dari sebab-sebab berkurangnya keimanan. Dia jaga dirinya untuk terjerumus ke dalam perkara-perkara yang mengurangi keimanannya. Supaya bisa selamat dari akibat yang jelek dari berkurangnya keimanan. Dan siapa yang diberi taufik untuk hal ini? Diberi taufik untuk mengenal sebab-sebab bertambahnya keimanan kemudian dia laksanakan di dalam kehidupan. Diberi taufik untuk mengenal perkara-perkara yang melemahkan keimanannya. Kemudian dia laksanakan, dia jauhkan di dalam kehidupannya. Siapa yang diberi taufik untuk hal itu? Maka sungguh telah diberi taufik kepada kebaikan seluruhnya. Yaqulul allama Ibnu Sa'di rahimahullahu ta'ala. Fal-abdul mu'min al-muwaffaq la yazalu yas'a fi amroini. Seorang hamba yang beriman, yang diberi taufik, maka dia senantiasa berjalan pada dua perkara. Ahaduhuma atau ahadihima. Tahqiqu usulil iman wa furu'ihi. Wa tahaqquqi biha ilman wa amalan wa halan. Yang pertama seorang mukmin yang diberi taufik untuk mendapatkan kebaikan, pertama dia berusaha di dalam kehidupannya merealisasikan usulul iman dan cabang-cabangnya di dalam kehidupannya. Dia ilmui, dia amalkan dalam segala keadaan. Wasani, dan yang kedua, as-sa'i fi daf'i ma yunafiha wa yanquduha aw yanqusuha. Dia berusaha menolak apa yang bisa menafikan keimanannya, apa yang bisa membatalkan keimanannya, apa yang bisa mengurangi keimanannya. Lihat dua hal sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis hafizahullah, dan ini yang dia kuatkan dengan ucapan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Dua hal, ilmui tentang keimanan, apa yang bisa menguatkannya, apa yang bisa menyempurnakannya, usulnya, cabang-cabangnya, kemudian realisasikan dalam kehidupan. Yang kedua, berusaha menolak apa yang bisa menafikan keimanan, apa yang bisa menggugurkan keimanan, apa yang bisa mengurangi keimanan. Minal fitan az-zahir wal batin, dari fitnah yang nampak maupun tersembunyi. Wa yudawi ma qassara fihi minal awwal wa ma tajarra alaihi minas tsani bitaubatin nasuha wa tadarakul amri qabla wa fawatihi. Dan dia obati apa yang kurang darinya pada yang pertama. Kalau ada kurang dalam realisasi yang keimanan, dia perbaiki terus menerus. Atau pada perkara yang kedua misalnya, dia terjerumus pada perkara yang bisa mengurangi keimanannya, maka dia bersegera bertaubat dengan taubat yang benar. Maka dia akan dapatkan kebaikan iman sebelum hilangnya. Jadi beliau ingatkan dua hal. Pertama, ilmui apa yang bisa menguatkan keimanan dan menyempurnakannya. Laksanakan di dalam kehidupan. Yang kedua, jauhkan diri dari perkara-perkara yang bisa menghancurkan keimanan, mengurangi kesempurnaannya. Di dalam berusaha mengamalkan yang pertama, itu ada kadang kurang. Maka terus-menerus berusaha memperbaikinya. Belum sempurna, dia terus-menerus diobati yang belum baik. Dalam merealisasikan yang kedua, kadang orang berusaha meninggalkan perkara-perkara yang mengurangi keimanannya. Tapi kadang terjerumus. Kita anak cucu Adam, kadang bersalah. Beliau katakan segera bertobat. Segera bertobat. Maka kita bisa mendapatkan perkara tadi. Kita akan bisa mendapatkan kebaikan secara sempurna. Wa min huna, kemudian kata penulis, karena itulah dari sini, fahadal bahthu alladhi baina yadaika akhil karim fihi bayanun wa tawdihun li ahammi asbabi ziyadatil imani wa nuqsanihi. Wa asluhu faslun min kitabi ziyadatul imani wa nuqsanihi wa hukmul istithna'i fihi. Talaba ba'dul afadil ifraduhu mustaqillan liyastafida minhul jami' fakana dhalika bihamdillahi wa minna wa tawfiqihi. Di sini, maka penting untuk membahas hal ini. Kata beliau, dari sinilah maka pembahasan yang ada di hadapan kamu, wahai saudaraku yang mulia. Di sini akan penjelasan. Dalam kitab ini beliau akan jelaskan sebab-sebab yang terpenting yang bisa menambah keimanan dan bisa menguranginya. Kata beliau, asal tulisan ini, Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsani, asalnya ini satu pasal, kata beliau, dalam tulisan beliau yang lain, Ziyadatul Imani wa Nuqsanihi wa Hukmul Istithna'i Fihi. Jadi beliau punya tulisan yang lain berjudul Ziyadatul Imani wa Nuqsanihi wa Hukmul Istithna'i Fihi. Dalam tulisan tersebut ada satu pasal, pasal ini, Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsani. Tetapi sebagian dari teman-teman, saudara-saudara, kata beliau, meminta kepada beliau untuk membuat tulisan tersendiri dalam hal ini. Maka segala puji bagi Allah atas nikmat dan taufiknya. Memberikan taufik untuk menjadikan tulisan ini tulisan tersendiri, mustaqillah. Wa qad ja'altuhu fi mabhasain. Dan saya jadikan dalam tulisan ini dua pembahasan. Al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama, asbabu ziyadatil iman, sebab-sebab bertambahnya keimanan. Al-mabhasul tsani, asbabu naqsil iman, sebab-sebab berkurangnya keimanan. Wallahu as'alu husnal qasdi wal qabul war ridha. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan maksudku ini adalah maksud yang baik. Jadi beliau bersandar kepada Allah, menjadikan niatnya niat yang baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan ridha terhadap apa yang saya lakukan. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadikan niat kita di dalam membaca kitab ini, menelaah dan memahami kandungannya adalah niat yang baik. Kita ingin mengangkat kebodohan dari diri kita. Kita ingin memperbaiki keimanan kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan ridha terhadap apa yang kita lakukan. Al-mabhatsul awal. Kita masuk pembahasan yang pertama. Asbabu ziyadatil iman. Sebab bertambahnya iman. Laqad ja'ala Allahu subhanahu li kulli marghubin wa matlubin sababan wa tariqan yusilu ilaihi. Wa inna ahamma wa a'dama al-matalibi wa a'maha naf'an huwa al-iman. وقد جعل الله له مواد كثيرة تجلبه وتقويه وأسبابا عديدة تزيده وتنميه إذا فعلها العباد قوية يقينه وزاد إيمانه بينها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. Kata beliau penulis hafidhahullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi setiap yang kita bersemangat mendapatkannya, yang kita cintai, bagi setiap yang dicintai, bagi setiap yang dituntut, yang dicari, Allah jadikan sebab, Allah jadikan jalan untuk sampai kepadanya. Dan sesungguhnya perkara yang paling penting, yang paling besar yang kita cari, yang paling besar manfaatnya adalah perkara keimanan. Ini perkara yang paling besar yang kita inginkan, yang kita cintai, yang kita tuntut. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan banyak perkara yang bisa menjadi sebab untuk mendapatkan keimanan dan menguatkannya. Banyak sebab yang bisa menambah dan menumbuhkan keimanan, yang apabila seorang hamba lakukan hal tersebut, akan semakin kuat keyakinannya, akan bertambah keimanannya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam kitabnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan melalui sunnahnya. Jadi di sini beliau tekankan, segala sesuatu yang dicintai, yang dicari, itu ada sebabnya, ada jalannya untuk mendapatkannya. Kemudian beliau sebutkan perkara yang paling dicintai di dalam kehidupan, khususnya bagi seorang mukmin, yang paling dia cari, yang paling dia tuntut adalah perkara keimanan. Kalau kita tidak cinta terhadap keimanan, bukan itu yang paling kita cari, bukan itu yang paling kita tuntut, maka dipertanyakan keimanan kita. Tidak bermanfaat sholat, tidak bermanfaat puasa, tidak bermanfaat seluruh ibadah kecuali dibangun di atas keimanan. Karena itu, sebagian ulama kita ketika menyebutkan syarat diterimanya ibadah, ketika disebut, mereka sebutkan yang biasa kita dengarkan syarat diterimanya ibadah, ikhlas. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ittiba. Tapi sebagian ulama kita menyebutkan syarat yang terpenting ada keimanan. Kalau ada seorang musyrik ikhlas dalam ibadah, dalam ibadah tersebut dia ikhlas karena Allah dan dia mencocoki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya tetap tertolak. Kenapa? Tidak ada keimanan padanya. Karena itu seorang muslim, seorang mukmin yang paham tentang hal ini, perkara yang paling dia cari, yang paling dia tuntut adalah perkara keimanan. Karena itu dia berusaha mencari sebab-sebab yang bisa mendatangkan keimanan, sebab-sebab yang bisa menguatkan keimanan. Dan kata beliau, hal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya. Kemudian kata beliau, wala'alla ahammu hadhil asbab ma yali. Dan mungkin sebab-sebab yang paling penting menambah keimanan adalah perkara-perkara yang akan kita sebutkan. As-sababul awal, sebab yang pertama yang menguat keimanan. Kata beliau, lihat, ta'allumul ilmin nafi, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Lihat, ini sebab yang pertama yang beliau sebutkan yang bisa menguatkan keimanan. Perhatikan dengan baik. Dari judulnya, kita sudah bisa melihat diri kita. Sebab yang pertama, ta'allumu al-ilmin nafi, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Sejauh mana kecintaan kita terhadap ilmu yang bermanfaat, maka sejauh itu pula lah kita berusaha menguatkan keimanan kita. Maka di sini bisa kita melihat diri kita. Jangan lihat orang lain. Jangan perhatikan orang lain. Perhatikan diri kita. Kita seorang muslim, seorang mukmin, cinta keimanan, ini sebab pertama untuk menguatkan keimanan. Memperdalam, memperbanyak ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kata penulis, hafidhahullah, inna ahamma wa anfa'a asbabi ziyadatil imani ta'allumul ilmin nafi ala syari'atil mustamada ala syari'atil mustamadi min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkara yang paling penting dan paling bermanfaat sebab bertambahnya keimanan adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat di atas syariat, berarti ilmu syariat yang bersandar, bersumber dari ilmu yang bersumber dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada faedah dalam ucapan beliau ini. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa talabul ilmi syar'i fardun alal kifayah illa fima yata'ayyana mithil talabi kulli wahidin ilmi ma amarahu Allah wa ma nahahu anhu fa inna hada fardun alal a'yan. Berkata Syekhul Islam, menuntut ilmu syar'i, mencari ilmu syar'i, itu adalah fardu kifayah. Kecuali pada perkara-perkara yang memang diwajibkan untuk setiap orang. Misalnya, mencari, setiap dari kita harus mencari dan mengilmui apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dari. Kita harus cari. Ini kewajiban. Fardu ain. Karena asalnya perintah wajib, kita harus laksanakan. Maka kata beliau, mempelajari hal ini, apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang dilarang, ini adalah fardu ain. Jadi sini beliau sudah menekankan. Mempelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah Rasulullah SAW, ini adalah sebab terbesar bertambahnya keimanan. Yaqulul Hafidhu Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala mu'arrifan bihadal ilm, fal ilmun nafi'u huwa dhabtu nususil kitab was sunnah wa fahmu ma'aniha wattaqayyud fi dhalika bil ma'thuri anis sahabati wat tabi'ina wa tabi'ihim fi ma'anil qur'ani wal hadithi wa fi mawar wa fi ma warada anhum min al kalam fi masail al halal wal harami waz zuhdi war raqaiq wal ma'arif wa ghairi dhalika wal ijtihad ala tamyizi sahihihi min saqimihi awalan thumma ijtihad ala al wuquf ala ma'anihi wa tafahhumihi thaniyan wa fi dhalika kifaya liman aql wa shaghala liman bil ilmi nafi unya wastaghal. Jadi beliau menyebutkan bahwa sebab bertambahnya iman yang terbesar adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat. Beliau sudah sebutkan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu syar'i yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menukil ucapan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala ketika memberikan takrif tentang ilmu. Apa itu ilmu yang kita wajib mempelajarinya? Kata beliau adalah, ilmu yang bermanfaat adalah mendobat, mempelajari dengan baik, menghafalnya dengan baik, nas-nas, kitab dan sunnah, dan memahami maknanya. Kemudian terikat pada yang demikian itu. Terikat di dalam pemahaman, memahami Alkitab, memahami sunnah, itu terikat dengan bil ma'suri anis sahabati wat tabi'in. Apa yang datang dari sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in fi ma'anil Qur'ani wal hadis, dalam makna Al-Qur'an dan hadis. Jadi beliau di sini menekankan ilmu yang bermanfaat itu sumbernya Al-Qur'an dan sunnah. Kita hafal, kita pahami maknanya. Tetapi di dalam memahami maknanya, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kita harus terikat. Jangan pahami sendiri. Terikat dengan apa yang datang dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Di dalam memahami makna-makna Al-Quran dan Hadis. Dan apa yang datang dari mereka. Dari ucapan-ucapan pada permasalahan halal haram, tentang zuhud, tentang raqaiq, tentang yang lainnya. Kemudian selain dari itu kita harus bersungguh-sungguh untuk membedakan yang mana yang sahih, yang mana yang tidak sahih. Kemudian setelah kita paham yang mana sahih, yang mana tidak sahih, bersungguh-sungguh untuk memperhatikan dengan seksama maknanya, memahaminya. Dan ini cukup bagi orang-orang yang berakal, yang sibuk dengan ilmu yang bermanfaat, yang punya perhatian besar dalam hal tersebut. Jadi di sini Al-Hafidz Ibnu Rajab memberikan ukuran ilmu, bahwa ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dibangun di atas pemahaman sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Jadi kalau kita kembali kepada pembahasan bahwa sebab terbesar bertambahnya keimanan, artinya kita harus kembali mempelajari dengan baik Al-Quran, Sunnah, sesuai dengan pemahamannya sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wal muradu bil ilmi al-ilmu syar'i alladhi yafidu ma'rifatu ma yajibu 'ala al-mukallaf min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi wal ilmu billahi wa sifatihi wa ma yajibu lahu min al-qiyami bi amrihi wa tanzihi 'anil naqais wa midaru dhalika 'ala at-tafsir wal hadis wal fiqh. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i yang mengilmuinya, mengenalnya itu memberikan manfaat. Dengan mengilmui ilmu syar'i ini bermanfaat untuk mengenal apa yang wajib atas seorang mukallaf dari perkara urusan-urusan agamanya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya. Ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat dan apa yang wajib baginya untuk kita tegak melaksanakan perintah. Ilmu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Dan perputaran semua ini, artinya perputaran ilmu syar'i itu adalah tafsir, hadis, fikih. Itu ilmu. Kembali lagi kepada ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu pemahaman, pemahaman yang benar. Maka faman wuffiqa li hadzal ilm faqad wuffiqa li a'zama asbabi ziyadatil imani wa man ta'ammala nususal kitabi was sunnah alima dalika. Siapa yang diberi taufik terhadap ilmu ini, diberi taufik untuk mempelajari Al-Quran dengan baik, diberi taufik untuk mempelajari Al-Hadis dengan baik, diberi taufik untuk memahami keduanya dengan pemahaman sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa yang diberi taufik kepada semua itu, kata beliau, maka sungguh dia telah diberi taufik pada perkara yang terbesar, yang merupakan sebab bertambahnya keimanan. Dan siapa yang memperhatikan nas-nas dari Alkitab dan Sunnah, maka dia akan mengetahui hal tersebut. Dia akan mengetahui hal-hal tersebut. Mungkin sampai di sini, nanti setelahnya beliau akan sebutkan dalil-dalil yang menjelaskan sebab yang pertama ini. Sebagai kesimpulan, orang mukmin yang mengenal besarnya kedudukan keimanan, maka dia akan punya perhatian besar terhadap keimanannya. Dan orang yang punya perhatian besar terhadap keimanannya, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa menjaga keimanannya, menyempurnakan keimanannya, menguatkan keimanannya. Usaha itulah sebab-sebab untuk menguatkan keimanan. Dan dia akan berusaha menghindari dengan semaksimal mungkin perkara-perkara yang bisa merusak, mengurangi keimanannya. Dan di sini telah kita sebutkan satu hal, walaupun belum selesai, perkara yang menguatkan keimanan yang terbesar adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu syar'i yang diinginkan di sini. Ilmu Al-Quran, ilmu sunnah dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan insyaallah taala, sebagaimana kita sampaikan tadi, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita, berikan inayah, memberikan taufik untuk bisa membaca dan menyelesaikan kitab ini. Insyaallah taala, sesuai dengan penyampaian Al-Akh Husainuddin, insyaallah di setiap pekan terakhir di setiap bulan. Jadi setiap Jumat terakhir di tiap bulan, insyaallah taala kita akan membaca kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.